Fadilatul Rabi Syekh Muhammad Ibni Abdul Aziz Al-Sulaiman Al-Qur'ani rahimahullahu taala. Qala al-Imam Ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri 'aydan wa sallu 'alayya fa inna salatakum tasluni haitsu kuntum. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan wa riwayat Abu Usman. Sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Kaila taj'aluha bimanzilatil kubur. Janganlah engkau menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ta'attaluha minas sholati wal qiraati wa dzikri. Yang rumah-rumah kalian tersebut kosong dari amalan sholat, kosong dari amalan bacaan Al-Qur'an, dan kosong dari amalan-amalan dzikir. Di rumah yang tidak ada amalan yang sholat, tidak ada amalan yang baca Al-Quran, tidak ada amalan yang dikir-dikir dan menegakkan syarat yang lainnya, maka berarti dia menjadikan rumah tersebut sebagai kuburan. Begitu sebaliknya, kuburan tidak pantas untuk dijadikan sebagai tempat sholat ibadah, tidak pantas sebagai tempat membaca Al-Quran dan dzikir-dzikir. Ini makruh mukhalafah. Wala taj'alu qabri 'aydan, dan janganlah kalian menjadikan kuburku, kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai tempat hari raya. Ila tazuru qabri ala wajhin mahsusin wa istima'in ma'budin fi zamanin mahsusin. Janganlah engkau, janganlah kalian menziarahi kuburku, kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan tata cara tertentu, dengan berkumpul-kumpul pada waktu tertentu, pada masa-masa tertentu. Ini namanya menjadikan sebagai hari raya, selalu yang berulang-ulang setiap tahun. Dengan bahasa kerennya sekarang, haul, haul tahunan. Aydan a'idhuwa ma yu'tadu maji'uhu wa qasduhu min zamanin aw makanin. Yang disebut dengan id, ini ada sesuatu yang berulang-ulang kedatangannya, sesuatu yang dituju dari tempat-tempat tertentu atau dari waktu-waktu tertentu. Berulangnya peristiwa pada waktu tertentu, pada tempat tertentu, maka ini adalah disebut dengan aid. Sedangkan id di dalam Islam tahunan, yaitu hari Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau kita menjadikan idnya di kuburan-kuburan, maka berarti kita lah menjadikan hari id tambah lagi. Hari id menjadi tambah lagi. Jadi kita telah menambah-nambah syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Dan bersolawatlah kalian kepada aku, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapkanlah kalian solawat yakunu ma yakunu min salatikum wa salamikum fa innakum tamduhun sawa'an kuntum inda qabri aw ba'idan anhu. Itu kalian mengucapkan sholawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ucapan sholawat dan salam tersebut akan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu di dekat kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang Madinah, orang-orang yang dekat dengan Masjid Nabawi, atau jauh, atau orang-orang yang jauh, maka tetap akan sampai kepada sholat dan salam itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya sholawat di sini adalah sholawat yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sholawat-sholawat yang bid'ah, terlebih-lebih mengandung kesyirikan, terlebih-lebih mengandung sholawat yang mengandung meminta kepada Rasulullah, meminta kepada para wali, maka sholat-sholat yang seperti ini adalah sholat-sholat yang ghairu masyru'in, sholat yang tidak syar'i. Maka adalah kita bersholat kepada Rasulullah SAW sebagaimana di dalam tatkala kita duduk tasyahud akhir, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Maka ini adalah termasuk salat Ibrahimiyah, dan kita tidak perlu menambah-nambahkan lafaz tersebut karena ini adalah lafaz dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang mantap kalau gak ditambah dengan sayyidina, gak usah mantap-mantap kan. Apa yang dicontohkan Rasulullah SAW cukup bagi kita, kan itu adalah yang terbaik dan yang paling sempurna. Tidak setiap sesuatu yang ditambah itu menunjukkan kurang, enggak. Bahkan menambah-nambah sesuatu yang telah sempurna, ini menunjukkan apa? Menunjukkan kerusakan. Sudah sempurna ditambah. Gelas sudah penuh satu gelas, masih mau ditambah lagi, akhirnya tumpah, sehingga tidak baik. Qala syarah rahmahullah ta'ala asyafu ijmali, keterangan secara global di dalam hadis tersebut dilihatkan Imam Abu Daud dan disahkan oleh Imam Al-Albani dan juga diasankan dan disahkan oleh Al-Arnaud. Yubiruna Abu Hurairah radhiyallahu anhu fi hadha hadis. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengabarkan kepada kita di dalam hadis ini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an hajaril buyuti wa ta tiliha min dzikrillah wa ibadatihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, yaitu mengosongkan rumah dan membiarkan rumah tanpa ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tanpa digunakan untuk ibadah kepadanya. Sehingga ibadah rumah yang kosong dari zikirullah, dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya senang didatangi oleh para setan. Setan senang di situ, bermalam di situ, ikut magang, ikut berteduh, ikut mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Wa naha an ittikhadhi qabrihi mizaran yuzaru ala wajhin mahsusun fi zamanin mahsusin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjadikan kubur beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat ziarah dan yang diziarahi dengan cara-cara tertentu pada zaman-zaman tertentu. Sehingga para ulama ahlu sunnah wal jamaah menghukumi tidak bolehnya seseorang datang ke Madinah atau datang ke Masjid Nabawi hanya sekedar apa? Sekedar mengunjungi kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berangkat dari apa? Dari Indonesia naik pesawat semata-mata untuk berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak boleh. Ada pun seseorang misalnya dia umroh atau haji kemudian mampir ke Masjid Nabawi kemudian melihat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam temboknya kalau kuburannya enggak kelihatan, maka yang seperti itu tidak mengapa. Adapun semata-mata dia ingin melihat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh. Sama amara bisolati alaihi mubayyinan anna sholat alaihi tablughu min ayyi muslimin babi ayyi makanin kana. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menjadikan rumah-rumah tersebut sebagai tempat sholat. Memerintahkan kepada umatnya untuk mengucapkan sholawat. Karena ucapan sholat dan salam tersebut akan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang muslim manapun. Dan dari orang muslim kapanpun dan dimanapun dia berada. Maka salawat mereka disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat yang dekat maupun yang jauh, di berbagai tempat, maka akan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah hadis, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyara marrah. Barang siapa yang mengucapkan salat satu kali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan salawat kepadanya 10 kali. Salawat adalah apa? Doa keselamatan, doa keberkahan, keselamatan. Kalau kita mengucapkan selawat selamat kepada Rasulullah, ini pada hakikatnya mendoakan kita sendiri. Karena yang akan apa mengembalikan doa tersebut Allah SWT, bahkan dilipatkan 10 kali. Namun itu tadi, yaitu dengan cara-cara yang syar'i, bukan dengan cara-cara yang bid'i. Salawat dengan dilakukan, nah, ini sulaya seperti ini. Sholatnya baik tapi dilakukan caranya yang tidak sahih. Lebih-lebih sholat-sholat yang tidak masyru' atau tidak syar'i. Al-fawaid, faedah-faedah yang bisa diambil dalam hadis tersebut. Allah yang pertama, ta'zimu hajaril buyuti an ibadatillah. Haramnya mengosongkan rumah-rumah dari untuk beribadah kepada Allah SWT. Tidak boleh rumah dibiarkan begitu tanpa ada zikir, tanpa ada ibadah. Tentunya rumah yang sering digunakan untuk ibadah akan membawa berkah dan malaikat rahmat akan turun. Orang kalau mendapatkan berkah berarti mendapatkan kebaikan yang banyak. Yang akan menjadikan keluarga sebagai keluarga yang mawaddah warahmah. Bukan teram. Begitu sebaliknya, kalau rumah ini dikosongkan dari beribadah kepada Allah SWT, maka tentunya akan menjadi markas para setan. Lebih-lebih penuh dengan gambar, ada patungnya, ada anjingnya. Malaikat rahmat tidak mau masuk ke rumah yang di dalamnya ada gambarnya dan ada anjingnya. Maksudnya gambar makhluk bernyawa. Gambar makhluk bernyawa, baik itu lukisan ataupun foto. Masalah ini ada pembahasan yang lebih khusus, yang mendalam, yang membahas tentang haramnya gambar makhluk bernyawa. Tentunya ini sebagai apa? Sambil lalu saja, bukan membahas masalah itu. Asalnya tahrimu ziarati qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala wajhin mahsusin fi zamanin mahsusin. Wa kadzalika ziarati qabrin. Yang ketiga, haramnya menziarahi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara-cara tertentu pada zaman-zaman, pada masa-masa tertentu. Dengan cara-cara tertentu, contohnya duduk di sana, kemudian membaca yasin, tahlil, itu berarti cara-cara tertentu yang tidak disyariatkan. Tentunya menabur bunga, begitu juga ziarah di setiap kuburan juga tidak boleh seperti itu. Bukan hanya kuburan Nabi SAW, namun di seluruh kuburan kalau berziarah dengan cara-cara tertentu dengan dan pada zaman-zaman tertentu, ini tidak boleh. Bahkan ziarah ke kuburan ini disyaratkan untuk apa? Untuk mengucapkan salam kepada penghuni kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya seperti ini. Kemudian melihat kuburan akan apa? Mengenang, berpikir bahwasanya kita semua juga akan nanti akan dikubur. Itu zikrul maut, mengingat kematian. Kalau mau mendoakan si mayit, maka dia menghadap ke kiblat, berdoa menghadap ke kiblat. Sebagaimana Rasulullah SAW mendoakan ahlu gharqat yaitu kuburan para sahabat Nabi SAW di dekat Masjid Nabawi. Malam-malam beliau berdoa dengan mengangkat yang wujud sholat yang alam Nabi SAW. Yang keempat, wajibnya bersholawat kepada Nabi SAW minimalnya di dalam sholatnya, minimalnya di dalam sholat duduk tasyahud akhir. Setelah baca duduk tasyahud akhir, kemudian dia mengucapkan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad kita di sholat sholat Ibrahimiyah. Kalau kita sholat 5 kali paling tidak kita bersholat 5 kali minimal, karena setiap sholat 5 kali 5 waktu berarti di sana ada bacaan sholawatnya itu di setiap duduk tasyahud akhir. Al-Khamisah yang kelima, as-salatu wassalamu ala nabi tabluhu haitsu kana musalli. Ucapan salat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sampai kepada beliau sallallahu alaihi wasallam di nama di mana pun orang itu mengucapkan. Di mana saja dia mengucapkan, di negeri barat maupun di negeri timur, sampai ke ujung dunia pun akan sama. As-sadisah, intifa'ul amwati bi du'ail ahya. Yang keenam, para mayit ini akan mendapatkan manfaat dari doanya orang-orang yang masih hidup. Seperti tadi, kita masuk kuburan mengucapkan salam, assalamu ala diyar, ya inna insyaallah bikum lahiqun. Ini mendoakan apa? Mendoakan siman selamatan bagi kalian wahai penghuni kuburan kampung akhir, dan sesungguhnya juga akan menyusul kalian. Rahimahullah mustaqimina mustaqirin minal mu'min wal mu'minat. Semoga Allah SWT mengampuni kalian. Dari kalangan mu'min dan mu'minat. Bas'alullah lana wa lakumul afiyat. Dan kita minta kepada Allah SWT kami dan kalian keselamatan. Kita si mayit akan mendapatkan kemampuan doa dari orang yang masih hidup. Kemudian dari bab yang lalu berarti apa? Bisa diambil faedah haramnya mengubur mayat di dalam rumah. Haramnya mengubur mayat di dalam rumah, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena nanti akan terhalang. Kalau mayat dikuburkan di dalam rumah, akhirnya apa? Ya rumahnya tidak bisa dipakai untuk ibadah, karena ada kuburannya. Yang disunahkan adalah di pekuburan umum kaum muslimin. Para ulama ahlu sunnah wal jamaah, mereka berfatwa kaum muslimin kalau mati dikuburkan, maka sebaiknya dikuburkan di pekuburan umum kaum muslimin. Tidak apa membuat kuburan sendiri-sendiri. Jadi satu dengan mereka kaum muslimin yang lainnya. Sebagaimana sunnah para sahabat seperti itu. Yang dikuburkan dekat Rasul, dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya Abu Bakar dan Umar saja. Selain dari kedua beliau, maka para sahabat dikuburkan di pemakaman umum, yaitu di Baqi Al-Gharqad, dekat dengan Masjid Nabawi. Sebagiannya bahkan dikuburkan jauh. Ada yang dikuburkan di Syam, ada yang dikuburkan di luar Jazirah Arab, banyak mereka. Karena setelah wafatnya Rasulullah SAW, kemudian Islam ini meluas sampai ke Parsi, sampai ke Romawi. Bahkan kuburannya sahabat, siapa yang dikuburkan di dekat bentengnya? Abu Musa, Abu Ayyub, Abu Ayyub Al-Ansari dikuburkan di dekat bentengnya Romawi, Konstantinopel, jauh. Karena ikut apa? Ikut berperang dengan kaum muslimin memerangi orang-orang Romawi. Munasabat berhadis lilbadi babi wa lilitauhid. Soal hadis ini dari bab dan tauhid, ayat sudahlah tu hadis soal tahrim i'tiqad qabrihi aidan. Di mana hadis ini menunjukkan atas haramnya menjadikan kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tempat aid. Wadzalika kima yatu minhu ijali bitauhid. Bersyad dukul di tarikin yu'adi ila syirki. Karena ini sebagai bentuk upaya Rasulullah SAW menjaga keutuhan ajaran tauhid dari Rasulullah SAW dan menutup seluruh cerah yang akan menghantarkan kepada perbuatan kesyirikan. Dari dulu sampai sekarang orang terjatuh ke dalam kesyirikan gara-gara apa? Kuburan. Dari dulu sampai sekarang, sampai hari ini, sampai nanti yang akan datang, sampai datangnya hari kiamat, maka orang-orang terfitnah dengan kuburan. Tidaklah ditegakkan hari kiamat kecuali apa? Orang-orang beribadah, ibadah di kuburan-kuburan. Maka ini benar-benar fitnah umat manusia yang sangat dahsyat, sehingga tidaklah orang mengenal tauhid kecuali dia akan terjerembab ke dalam kesyirikan kuburi. Dan mereka punya subhat dan punya dalil-dalil yang diterangkan oleh para ulama di lain kitab ini. Mulahadah sebagai pernyataan qala ba'dunaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an a'yadi qabrihi. Yang tadi mula zahatul qabri wa mudawamatu ala ziyaratihi. Wa hadha ta'wilun batil min iddat wujuh. Berkata sebagian orang, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari menjadikan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hari raya. Ini memberikan konsekuensi bahwasanya kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaklah terus diziarahi. Terus menerus diziarahi. Kalau itu tuh kan cuma satu tahun ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang itu dijadikan id. Itu tuh kan cuma satu tahun. Maka orang ini berpendapat berarti kalau tidak bentuk id setiap saat dikunjungi, nah ini berarti apa? Tidak dilarang. Maksudnya begitu. Berarti kalau kita nih sering-sering mengunjungi malah tidak apa-apa. Yang dilarang yaitu dijadikan sebagai id setiap tahun yang berulang. Maksudnya seperti itu. Maka takwil yang sepertinya adalah takwil yang batil. Takwilan yang batil. Ditinjau dari beberapa sisi. Ahaduha salah satunya anna hadza fihi talbis wa ibham wa syari'ah lan ta'ti illa bil wuduh wassaraha. Yang pertama, maka sungguh ini adalah kerancuan. Sesuatu yang apa? Menjadikan samar-samar syariat. Dan tidaklah datang perkataan ini kecuali apa? Kecuali benar-benar telah jelas bahwasanya itu sesuatu yang dilarang. Dijadikan id saja satu tahun saja itu dilarang, terlebih-lebih apa setiap saat terus diziarahi, ini lebih-lebih mimbabil aula. Setiap kali setiap tahun saja dilarang, terlebih-lebih apa setiap saat. Asani laukana qasdun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma zakarahu haula la fa'alahu ahlu baitihi wa amaru bihi. Yang kedua, kalau seandainya maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu, seperti yang mereka pahami, tidak bolehnya itu hanya satu tahun saja, tapi justru malah apa? Setiap saat harus diziarahi. Maka sungguh ini saja juga apa? Sesuatu yang salah. Sebabnya apa? Buktinya bahwasanya ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya. Ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan, baik itu di zaman sahabat maupun setelah para sahabat. Mereka tidak pernah mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus, kemudian mengucapkan selawat atau dan sebagainya. Bahkan mereka juga tidak memerintahkannya untuk melakukan seperti itu. Dan para sahabat Rasulullah SAW membiarkan, tidak pernah mereka menziarahi kuburan Rasulullah SAW secara khusus, tidak pernah. Terlebih-lebih di zaman para sahabat dan setelah para sahabat, mereka adalah orang-orang yang sibuk berdakwah, sibuk menyebarkan, luaskan ajaran Islam sampai ke negeri-negeri yang jauh. Bahkan orang-orang yang menjadi penduduk Madinah, mereka juga tidak pernah sering-sering mengunjungi kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada seseorang yang mengunjungi kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditegur oleh siapa? Oleh cucunya Rasulullah SAW, cucunya Ali bin Abi Thalib. Benda-benda menziarahi kuburan Nabi langsung apa? Ditegur oleh cucunya Ali bin Abi Thalib. Kok jangan langsung seperti ini? Para sahabat juga tidak melarang seperti itu, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk menziarahi kuburan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Asal jangan nasohabat atau anhum lam yusar anhum anahum umilu bidzalika wa amiluhu wa hum adra bi qasdin nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukti yang ketiga bahwasanya tidak boleh kita berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya para sahabat yang Allah SWT ridhai mereka tidak pernah ada asarnya, jejaknya mereka mengunjungi, sering-sering mengunjungi kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka tidak diperintahkan untuk seperti itu, dan mereka tidak mengamalkan apa yang mereka pahami. Padahal mereka para sahabat adalah orang yang paling tahu tentang apa maksud sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mengunjungi kuburan kemudian ada hajat, mau bilangnya apa? Dilihat kuburannya, oh ternyata amblong misalnya, kemudian diurut lagi. Dilihat ternyata nggak ada tandanya, kasih tanda lagi. Nah, tidak mengapa. Membersihkan juga. Gimana? Niat membersihkan kuburan warga juga. Iya, yang penting agar apa? Agar tampak itu kuburan. Agar tampak itu kuburan sehingga apa? Tidak dilanggar atau diinjak-injak orang. Karena kuburan adalah rumah seorang muslim di akhirat. Tidak boleh melanggar kuburan, menginjak kuburan, menduduki kuburan, tidak boleh. sehingga di Arab Saudi benar-benar kuburan ini dijaga, nggak seperti di sini. Kalau saya jadi tanam dicepel lagi, nggak boleh seperti itu. Tanam. Tidak menghormati haknya seorang mayit, kecuali ada maslahat untuk perluasan jalan atau untuk pembangunan, untuk apa, ya, kepentingan umum, sehingga apa, membongkar kuburan, memindah kuburan, maka tidak mengapa. Ya, beberapa waktu lalu ada fatwa bahwa memperbolehkan kuburan itu ditingkat karena alasan tidak ada lahan itu boleh. Ditingkatnya, iya. Ya, boleh ditingkat. Boleh. Iya, boleh ditingkat. Di bawah ada jenazah, kemudian atasnya jenazah. Iya. Boleh. Yang tidak boleh itu apa? Yang tidak boleh itu sudah ada kuburan, ya kan? Seperti sini. Wajuli. Terus apa, kerangka-kerangkanya ini dinaikkan, ya, bahkan tengkoloknya ada yang kepacol, tidak menghormati orang mati. Setelah itu mayit yang baru dimasukkan, kemudian baru apa, kerangka-kerangkanya tadi ditaruh di atasnya, boleh. Ya, kalau di tingkat enggak apa-apa. Biasanya betul. Yang boleh seperti tadi, di tingkat enggak apa-apa. Namanya bayaran. Iya, bayaran. Kalau di tingkat enggak apa-apa. Karena sini sudah ada ya. Sini dikasih papan, sudah dalam. Sudah terlalu dalam. Enggak apa-apa. Semakin dalam semakin bagus. Nah, ukuran kalau di tingkat tadi. Iya. Tunggu saja ditumpul, berarti kan yang baru kan yang terakhir kan agak cacat. Ya segini. Yang pertama ya. Yang pertama dalam. Tunggu saja kalau yang keduanya kan sap yang keduanya itu iya. Kan enggak seberapa dalam. Kedua juga. Dalamnya segini sudah bagus. Sudah harus segini. Yang dimaksud ini loh Pak. Ukuran pertama kan ukurannya sudah semaksimal. Iya. Terus di tingkat lagi yang keduanya kan agak gagal gitu loh. Enggak apa-apa. Itu maksimal dua. Enggak ada maksimalnya. Ya. Yang penting benar. Kalau tiga itu maksud terlalu ya. Tiga sampai jam muncul. Yang pertama ya. Dalam loh. Ini biasanya enggak terlalu dalam. Dua. Dikhawatirkan ada binatang lain untuk. Yang jelas tadi sudah terjawab ya. Jadi di tingkat boleh. Kalau menggusur itu yang enggak boleh. Sudah ada kuburannya, dikuatel, diangkat apa? Tenggoraknya, tulang-tulangnya, kemudian untuk yang lainnya yang enggak boleh. So, kalau pekuburan dijadikan kampung boleh? Gak boleh. Kalau mau pindah? Pernah lihat. Ini gue memindah dalam rangka apa? Sudah bayar banyak. Alawan. Sudah bayar pekuburan sini. Jadi kampung. Sebelumnya lahan tetap gak boleh. Sebenarnya ada, cuma ya yang namanya orang itu kalau tidak berbekal dengan syariat ada tapi tidak diadakan. Padahal Indonesia kan luas tanahnya, tanah pemerintah berapa? Ya? Sudah penuh mainan. Tanah pemerintah itu luas, Ngawi itu berapa juga? Hutan jatinya berapa? Jauh berarti. Kalau mau menghormati kaum muslimin seperti itu. Kebulan adalah kemuliaan. Yang banyak itu memang kampungnya ketika dihujur ini kok ada tenggorak-tenggorak dikeluarkan di tempat yang biasa terjadi. Itu tidak menghormati. dengan kulon bang atau nilunya. Kalau berdoa buka buka kulon boten di matenya, mati boten di busur doa. Kalau di tingkat apa? Terus cara menasehati ketika menggali ada tulang-tulang itu bagaimana? Pastinya kan ditarik ke atas dulu, Pak. Dalam hal itu nasehati penggali kubur itu, Pak. Meremukkan tulang-tulangnya orang yang mati sama dengan meremukkan tulang-tulangnya yang masih hidup. Terus tidak dilanjutkan? Ya. Karena atasnya tidak diketahui bahwa di dalamnya itu ternyata ada tulang-tulang, kegali. Jangan dilanjutkan lagi. Jangan dilanjutkan. Ditimbun malah ditimbun. Ditimbun malah disap, nanti boleh. Ditimbun malah ditaruh papan, baru atasnya dikasih lagi. Ini kebanyakan kan diambil. Nah, kain nah, baru yeah. Diletakkan terus anu diangkat sampo wanggon enggak pakai ilmu katanya Pak mengenai selawat Pak ketika nama Rasulullah disebut itu yang baik kita jawab sholawat wa salam atau sholawat alai Pak karena ada yang alai ada sholawat wa salam. Makasih Pak. Ada yang bisa jawab? Yang kedua itu yang sempurna, ya kan? Kita kan bingung pak kenapa? Untuk apa? Untuk rinciannya saya belum tahu detail. Di sana ada mana nama perintah kalau disebut nama Rasulullah maka kalian bersolawat.